Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddina azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Innasiyar yang kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Isratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada bab tentang kaifad darb, bagaimana bentuk pukulan yang diizinkan seorang suami memukul istrinya jika terpaksa. Saya katakan jika terpaksa karena sudah kita bahas kemarin, hadis-hadis Rasulullah SAW tidak pernah memukul istrinya. Bahkan tidak pernah memukul pembantunya, budaknya, hamba sahayanya. Allahumma illa, kecuali ketika beliau berjihad fisabilillah. Tetapi di dalam ayat Al-Quran ada izin untuk memukul, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Di dalam hadis ucapan Rasulullah SAW ada juga yang nanti akan kita baca, Nabi mengatakan pukullah mereka. Dan juga kemarin sudah kita baca bagaimana Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, para wanita sudah mulai ngelunjak. Mereka sudah mulai kurang ajar, demikian-demikian. Maka Nabi pun mengizinkan untuk memukul mereka. Nah, pukulan seperti apa itu? Ketika terpaksa harus dipukul. Kalau bisa membimbing mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka kepada yang baik, tanpa pukulan, itu lebih bagus. Itu yang seharusnya, itu yang diperintahkan. Tetapi kadang ada beberapa wanita yang perlu dipukul agar menjadi baik, sehingga terpaksa harus dipukul. Kata Imam An-Nasa'i, kaifad darb? Tapi bagaimana bentuk pukulannya? Qala Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, akhbarana Ahmad ibn Sulaiman, qala anba'ana Husain ibn Ali an Zaidah, an Shabib ibn Ghurqadah, عن سليمان ابن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Disebutkan sanadnya oleh Imam An-Nasa'i kepada Sulaiman ibn Amr ibn al-Ahwas, dari bapaknya berarti Amr ibn al-Ahwas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Sanad ini disebutkan riwayatnya dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam sunannya, dan juga dalam bab ma jaa fi haqqil mar'ah ala zawjiha. Dan Tirmidzi menyatakan haditsun hasanun sahih. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis yang sama dalam Kitabun Nikah, bab haqqul mar'ah ala zawj, bab tentang haknya wanita dari suami dan haknya suami dari wanita. Wa akhrajahu Ahmad, dan juga Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Irwa'ul Ghalil dengan nomor hadis 2030. Kita lihat isi hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, istausu bin nisa'i khaira, fa innama hunna awanin 'an indakum, laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dhalik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, istausu bin nisa'i khaira, berpesanlah dengan para wanita dengan baik. Atau bermakna, jagalah wanita baik-baik. Fa innama hunna awanin 'indakum, karena mereka itu sesungguhnya kedudukannya seperti tawanan di tengah kalian, di sisi kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dhalik, kalian tidak memiliki dari mereka selain itu. Artinya kalian tidak memiliki hak dari mereka kecuali kalian harus menjaga mereka. Enggak ada pilihan lain bagi kalian. Illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Setelah disebutkan enggak ada jalan lain kecuali kalian harus menyayangi mereka, memelihara mereka, menjaga mereka, memberi makan mereka, memberi pakaian mereka, melindungi dan seterusnya. Karena mereka itu awan alaikum, karena mereka itu seperti tawanan di tengah kalian. Tidak bisa kemana-mana kecuali di rumah kalian. Kemudian Nabi mengecualikan. Illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Kecuali kalau mereka mendatangkan fahishah yang mubayyinah. Kecuali kalau para wanita tadi melakukan fahishah. Fahsh. Pelanggaran. Melakukan kemaksiatan besar. Fa'in fa'alna. Kalau ternyata mereka melakukan fahishah, maka hukumlah mereka. Akan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini beberapa bentuk hukuman. Fahjuruhunna fil mabaja. Kata Nabi, boikotlah mereka di tempat tidur. Pisah ranjang. Tidak pisah rumah, awas. Mengapa? Karena kemarin sudah kita baca dalilnya. Jangan hajar mereka kecuali di rumah mereka. Artinya dihajar itu hanya tempat tidur saja, tetapi tidak ditinggal dari rumahnya atau tidak dikeluarkan dari rumahnya atau dia tidak meninggalkan rumahnya, tetap di rumahnya. Wadribuhunna darban ghairu mubarrih, atau pukullah mereka dengan pukulan yang ghairu mubarrih. Ini barakallahu fikum, yang karena sebab kalimat inilah diberi judul babnya, bab kaifad darb. Bab tentang bagaimana pukulan yang dibolehkan. Wadribuhunna darban ghairu mubarrih. Pukullah mereka dengan pukulan yang ghairu mubarrih. Ghairu mubarrih tidak mencacati, tidak membekas, tidak melukai, tidak mematahkan tulang. Demikian pendapat-pendapat para ulama. Maknanya tidak mematahkan tulang, tidak berdarah. Taib. Ada juga yang menyatakan maknanya tidak membuat cacat. Fa'in ata'nakum. Kalau para wanita itu sudah mentaati kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila. Maka enggak ada jalan lain kalian untuk menyiksa mereka, memukul mereka, jangan. Fala tabghu 'alaihinna sabila. Jangan menginginkan hal-hal jelek, zalim, kejam, sadis. Jangan. Salah apa mereka? Fa in ata'nakum, kalau sudah mentaatinya. Disuruh nurut, diperintah taat. Untuk apa dipukul? Mengapa harus disakiti? Ala innalakum min nisaikum haqqo. Ketahuilah, kata Nabi. Lanjutan hadisnya. Nabi menyatakan ala, ketahuilah, innalakum min nisaikum haqqo. Sesungguhnya kalian punya hak dari istri-istri kalian. Memang kalian punya hak dari istri-istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqo. Tetapi wanita juga, istri-istri kalian juga punya hak dari kalian. Inilah yang namanya keadilan. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan Allah katakan pula dalam Al-Quran tentang hak kalian atas para istri seperti hak para istri atas kalian. Seimbang. Masing-masing punya hak. Masing-masing punya kewajiban. Maka disebutkan di sini, barakallahu fiikum, dengan kalimatnya, ala inna lakum min nisaikum haqqa, wali nisaikum alaikum haqqa. Kalian punya hak dari mereka, dan mereka juga punya hak dari kalian. Fa amma haqqukum ala nisaikum, Adapun hak kalian dari istri-istri kalian, wahai para suami, fala yuti'na furushakum man takrahuna. Hak kalian, wahai para suami, agar jangan menginjak hamparan kalian orang-orang yang kalian tidak suka. Artinya, hak dari para istri, hendaklah para istri menjaga dirinya dan rumahnya. Tidak boleh ada yang masuk menginjak karpetnya, menginjak hamparannya, kecuali orang-orang yang diizinkan suami dan diridhoi suami. Maksudnya jangan menerima tamu yang suami tidak suka. Ini kita bicara tamu wanita. Tetap harus minta izin kepada suami. Si fulanah mau datang ke sini, bolehkah? Itu hak suami. Wala ya'dan fi buyutikum liman takrahun. Yani jangan wanita tadi mengizinkan ke rumah-rumah kalian orang-orang yang kalian enggak suka. Itu hak suami. Ala wa haqquhunna 'alaikum. Ketahuilah hak para wanita atas kalian. An tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Sedangkan hak mereka para wanita dari kalian adalah kalian hendaklah bersikap baik pada mereka dalam memberi makan mereka, memberi pakaian mereka, memberikan kebutuhan mereka. Hendaklah kalian perhatian, berikan pada mereka secukup yang kalian mampu, sebisa yang kalian mampu. Apa ukurannya? Dalam beberapa hadis disebutkan ukurannya, makan seperti yang kamu makan, beri pakaian seperti yang kamu pakai. Bukan sama dalam bentuknya, karena jelas pakaian wanita dan pakaian laki-laki berbeda. Demikian pula makanan tidak harus persis sama. Tetapi maknanya adalah senilai, setimbang dengan apa yang kamu makan. Jangan kamu berfoya-foya, berlebih-lebih, sedangkan wanita, istrinya, dibiarkan sengsara dengan makanan seadanya. Demikian pula pakaiannya, pakaian bagus-bagus, mahal-mahal, memberikan pada istrinya sesuatu yang tidak pantas dipakai, yang gampang koyak, dan sebagainya. Pakai seperti yang kamu pakai, beri makan seperti yang kamu makan. Barakallahu fikum, artinya semampu suami, sebisa apa yang dia mampu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian hadis yang ringkas, tapi memiliki makna yang sangat luas, khususnya berkait dengan pukulan, yaitu kata Nabi, wadribu hunna darban ghairu mubarrih. Pukullah dengan pukulan yang tidak mubarrih. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, telah kita simak pesan tadi, pembahasan pada pertemuan kali ini dari acara Indahnya Keluarga Sakinah, ya, pembahasan dari kitab Ishratun Nisa karya Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Jangan dulu beranjak dari channel kami, karena insyaallah kita akan kembali dengan sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. 91,8 FM Radio Indah Siang, siaran dakwah indah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM dalam acara Indahnya Keluarga Sakinah. Dan kini kita masuk ke sesi tanya jawab, dan kita akan bacakan beberapa pertanyaan, ya, karena waktunya juga yang sangat terbatas. Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah, afan Ustaz izin bertanya, sejauh mana istri boleh bermain medsos? Bolehkah dengan alasan ilmu parenting, informasi kesehatan, dan lain-lain? Tapi dokter atau narasumber yang dilihat atau ditonton adalah laki-laki atau tokoh perempuan yang dikenal khalayak sebagai ustazah atau dokter, tapi bukan bermanhaj salaf. Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikum jazakumullahu khairan. Ilmu parenting itu ilmu apa, ya? Tentang keluarga. Keluarga. Ayah menjadi keluarga atau anak, Ustaz. Nah, bahasanya bermain medsos. Maka namanya bermain ada sesuatu yang tidak penting. Sehingga barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam, semestinya dipakai alat-alat komunikasi tadi, termasuk medsos, adalah untuk sesuatu yang bermanfaat. Maka sebatas apa yang bermanfaat baginya, mudah-mudahan masih mubah. Kalau dia mengambil beberapa faedah-faedah urusan keduniaan, atau mungkin membeli sesuatu yang dibutuhkan di rumahnya, dan lain-lain, kadang-kadang malah, Allah Ta'ala alam, tentunya kalau diizinkan suami, malah lebih aman dia membeli lewat medsos daripada dia harus keluar rumah, dan lain-lainnya. Sehingga bahasanya tidak bisa diukur dengan sesuatu angka atau jam, atau tetapi secukupnya, tidak boleh berlebihan. Kalau ada suaminya, tinggalkan HP-nya, layani suaminya, ajak ngobrol dia, tanya apa kabarnya, jangan sibuk dengan HP-nya siang, pagi, sore, malam, terus-menerus. Dibelai HP-nya, tidur bareng sama HP-nya, ditaruh di pipinya. Ya, bagaimana enggak cemburu suami? Barakallahu fikum. Sehingga sebatas hajat saja. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kalau urusannya berkait dengan agama, saya sebutkan tadi kan dunia. Kalau sebatas urusan agama, tentunya beda hukumnya. Karena kita harus mengambil ilmu kita dari orang yang kita kenal. Manhajnya lurus, akidahnya benar. Sebagaimana ucapan para ulama, al-ilmu din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Afan izin bertanya, apakah benar ya Ustaz, jika seorang suami membahagiakan istrinya, menyenangkan hatinya, tidak menzaliminya, tidak membuat cengkel dan kesal istrinya, maka rezeki suami akan mudah. Dan apakah benar seorang suami ibunya telah meninggal dan sebagai gantinya, maka dia atau suami akan memperlakukan kakak perempuannya sebagaimana memperlakukan ibunya. Dalam artian dia, suami ini, menyambung silaturahmi dan memberi suatu karena kakaknya dianggap sebagai pengganti ibunya, padahal istri dan anaknya lebih membutuhkan. Atas jawabannya, anda ucapkan jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Berarti ada dua pertanyaan ini ya. Pertanyaan pertama, barakallahu fikum. Apakah kalau suami membahagiakan istri, menyenangkan hatinya, tidak mendoliminya dan sebagainya, maka rezeki suami akan mudah? Wallahu ta'ala alam. Urusan rezeki di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi menyenangkan istri, memberikan kebaikan padanya, menjaga hatinya agar tidak sakit, tidak memboliminya dan sebagainya, itu adalah perkara yang akan membuat barokah biidznillahi ta'ala. Mengapa? Karena itu kebaikan. Kebaikan akan mendapatkan pahala. Dan pahala itu dijanjikan dunia dan akhirat. Maka sebagaimana suami memperlakukan istri dengan baik, istri juga melayani suami dengan baik, mudah-mudahan rumah itu barokah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah kasih rumahnya ketentraman, kesenangan, menjadi betul-betul baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Wallahu a'lam. Adapun yang kedua, kakak tidak sama dengan ibu. Hukumnya juga berbeda. Tidak sama. Tidak bisa disamakan. Tetapi catatan pentingnya, bahwa suami itu berhak untuk memberikan kebaikan kepada keluarganya, kerabatnya, dan sebagainya. Istri tidak boleh melarang. Tetapi kewajiban utama seorang suami adalah istri dan anak-anaknya. Tayyib, ini barakallahu fikum, kewajiban utama seorang suami adalah memberikan ma'isyah, penghidupan, pada istri dan anak-anaknya. Setelah itu, silahkan mau bersedekah, mau berbuat baik kepada siapa yang membutuhkannya, apalagi kerabatnya, apalagi keluarganya, kakaknya, saudaranya, dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, nah, ini ada satu lagi pertanyaan yang akan saya bacakan. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz dan semua kaum muslimin dimanapun berada. Afan Ustaz, Anda mau bertanya dalam kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bangun di malam hari pergi ke kuburan Khadijah radhiyallahu anha. Dan saat itu terjadi sesuatu dengan ungkapan, apakah kamu adalah sesuatu yang hitam yang saya lihat di depan saya? Saya menjawab, iya. Maka beliau mendorong dada saya dengan dorongan yang menyakitkan. Apakah hal ini termasuk dalam kategori memukul karena menyakitkan Aisyah? Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Kejadiannya adalah ketika Rasulullah SAW malam keluar untuk ziarah kubur, Aisyah wallahu ta'ala alam penasaran Rasulullah SAW mau kemana gerangan. Diikuti oleh beliau. Begitu Rasulullah SAW balik, maka dia tergopoh-gopoh lari ke rumahnya kembali. Terlihat oleh Rasulullah SAW ada hitam-hitam tadi. Maka ditanya, apakah engkau tadi yang hitam-hitam depan saya? Dijawab, iya. Maka Rasulullah SAW mendorongnya, bukan memukulnya. Jelas kalimatnya mendorongnya dan bukan memukulnya. Ditambah dengan hadis-hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, beberapa hadis. Semuanya berkata Rasulullah SAW tidak pernah memukul, tidak pernah memukul. Sehingga bisa saja kalimat menyakiti saya adalah sampai dia merasa dirinya, hatinya terpukul. Bukan dipukul, tetapi merasa sedih, merasa sangat-sangat sedih, merasa salah. Karena didorong Rasulullah SAW tadi dengan sikapnya dia curiga kepada suaminya. Maka Nabi marah. Jadi yang menyakitkan itu adalah marahnya Nabi, bukan pukulannya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi bukan karena dorongan yang kencang gitu. Bukan dorong yang kencang sampai sakit begitu, enggak. Ya, demikianlah saudara kaum muslimin. Jazakumullahu khairan Ustaz atas waktunya pada pertemuan kita kali ini. Demikianlah saudara kaum muslimin, pendengar dimanapun Anda berada, acara Indahnya Keluarga Sakinah pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan insya Allah kita akan jumpa pekan depan, ya tentunya di waktu yang sama dan di acara yang sama. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kafira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.